Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-Thalis Asyar yang ke-13 dari bab Bayan Kasrah Turuqil Khair anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba yang muslim atau seorang hamba yang mu'min berwudu, wa ghasala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'alma. Tatkala dia mencuci wajahnya dalam wudu, keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilihat oleh matanya bersama dengan air wudu yang jatuh. Au ma akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan air yang menetes dari wajahnya ketika mencuci wajah. Qala fa idza ghasala yadayhi, apabila dia mencuci dua tangannya, kharaja min yadayhi, akan keluar dari dua tangannya, kullu khati'atin, semua kesalahan, karena fatashatha yadahu, yang kesalahan tersebut adalah telah dilakukan oleh dua tangannya, tangannya telah melakukannya, telah memukulnya, mengerjakannya, ma'alma, bersama dengan air wudu yang membasuh tangan tersebut, au ma'akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan yang menetes dari tangannya ketika mencuci tangan. Qala fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia mencuci dua kakinya, kharajat kullu khati'atin, akan keluar semua kesalahan, masyat harijlah, yang pernah kakinya melangkah untuk melakukan dosa tersebut, ma'alma, bersama dengan air yang mencuci kaki tadi, au ma akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan air yang digunakan untuk mencuci kaki tadi. Hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, sehingga dia keluar dari dalam keadaan bersih dari dosa. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim, yang dimaksud dia dikata beliau rahimahullahu taala, al-khataya di sini yakni as-saghair duna al-kabair. Kata beliau, wal murad bil khataya, ini maksud dengan kesalahan-kesalahan yang gugur, ya, bersama dengan basuhan air wudu, itu adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ini ya bedanya antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa kecil tukaffar bil amal salih, dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal salih. Adapun dosa besar, mazala al-insan hayyan, selama dia masih hidup, ya, maka untuk dihapus dosa besar itu butuh taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan selama masih hidup, kalau ingin dihapus dosa besar tadi, dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau meninggal, tentunya dosa besar pun masuk ke dalam tahtal masyiah. Inna allaha la yakfiru an yusraka bihi wa yakfiru man duna dzalika liman yasha. Ya, adapun ketika masih hidup, kalau dia ingin bersih dari dosa besarnya, maka dia butuh bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. adapun dosa kecil ya bisa terhapus dengan amal-amal soleh yang dilakukannya dengan berwudu dan amal-amal soleh yang lain. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di antara penjelasan yang beliau sebutkan dalam syarahnya di sini kata beliau rahimahullah menunjukkan ya dulu ala kamalil Islam, menunjukkan sempurnanya Islam. Haitsu farada ala mu'taniqi an yutahhiru hadhil a'dha. Iya, yaitu Allah memerintahkan, Islam memerintahkan untuk para pemeluknya membersihkan anggota-anggota tubuh. Allati hiya ghaliban tahirah bari zahirah barizah, yang mayoritasnya anggota tubuh ini, tangan, wajah, kaki, itu nampak barizah. Amma tahara al-ma'nawiyah, adapun tahara ma'nawiyah, wahiya allati yang bagi an yaqsidah al-muslim, yaitu tahara yang semestinya seorang muslim berniat untuk membersihkan diri dari tahara ma'nawiyah ini, melakukan tahara ma'nawiyah ini, fahiyya tathhiruhu minadzunub, yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya dosa-dosa bisa gugur dengan berwudu. Iya, tapi sekali lagi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini dosa kecil, as-saghair dunal kabair. Demikian juga hadis setelahnya. Jadi bahkan dijadikan dalil bahwa para ulama kita bahwasanya yang dimaksud dengan takfir dzunub adalah as-saghair. Berdasarkan hadis yang akan kita baca. Kata beliau Ar-Rabi Asyar yang ke-14 anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, iya puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, adalah penghapus dosa-dosa, lima bainahun, yang terjadi di antara keduanya. Kapan? Ini kata beliau, kata Rasulullah SAW, idza apabila ujtunibat, dijauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Rawah Muslim. Ini nas bahwasanya taksim adzunub, ya pembagian dosa ada dosa besar, dosa kecil itu mansus bila Quran wa sunnah. Yang kedua, ini nas bahwasanya ini maksud kesalahan dosa yang terhapus dengan sholat yang 5 waktu, dengan sholat Jumat, dengan Ramadan, puasa Ramadan, itu adalah dosa kecil. Kata Rasulullah SAW menyatakan itu dihapus apabila dia meninggalkan dosa besar. Yang ketiga, khilaf para ulama. Apa yang dimaksud dengan makna hadis idza ujtunibatil kaba'ir? Sebagian menyatakan bahwasanya amal-amal saleh tadi itu bisa menghapuskan dosa kecil kalau dia syaratnya meninggalkan dosa besar. Sebagian menyatakan ini bukan syarat. Tapi intinya iya, ini nas bahwasanya dosa ada dua, dosa besar dan dosa kecil, dan bila seorang ingin terhapus dosanya dengan sholat yang 5 waktu yang dilakukan, dengan sholat Jumat yang dilakukan, maka hendaknya dia menjauhi dosa-dosa besar. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala al-khamis asyar, yang ke-15 anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah Allah tunjukkan kepada kalian satu amalan, amalan-amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan bisa mengangkat derajat-derajat seorang yang mengamalkannya. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menyatakan tentu ya Rasulullah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbag al-wudu al-makari, yaitu yang pertama menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dia ya dalam cuaca yang tidak menyenangkan, dalam keadaan sangat dingin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wal makarih tabli takunu bi syiddatil bard wa alamil jism. Makarih di sini bisa bermakna dua, bisa maksudnya karena dingin yang sangat, tetap menyempurnakan wudu walaupun sangat cuaca sangat dingin, sangat dingin. Dan yang kedua adalah wa alam al jism, ya dengan adanya sakit pada bagian tubuh, bagian anggota wudu, tetap dia sempurnakan walaupun ada bagian yang sakit. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ila masajid, yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, sebagaimana kita sudah baca hadisnya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, iya, menganjurkan Bani Salamah Salimah untuk tidak pindah karena setiap langkah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mantidharus shalah ba'da shalah," ya menunggu salat berikutnya setelah selesai salat berjamaah di satu masjid, dia duduk menunggu waktu salat berikutnya. Fadzalikum ribat, dan itu adalah ribat. Ya, khonafillah rahiman rahimakumullah, tiga hadis ini yang menunjukkan turukul khair, berwudu adalah kebaikan yang dengannya seorang bisa terhapus dosanya. Salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, ya, dan termasuk juga adalah amalan yang dianjurkan menunggu salat yang berikutnya setelah selesai salat berjamaah di satu masjid. Allahumma a'lam bishawab. Fadhlaka barakallahu fiik.